إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin pagi tanggal 13 Rajab 1435 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan atau kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Artinya, dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat tersebut melainkan orang-orang yang fasik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an Ini faedah yang pertama pagi ini. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran kata ayah, ayatun, maka maksud dari ayat tersebut adalah ayatun yang biasa dalam disebutkan dalam bentuk jamak ayatun, ya, maka ini ada beberapa makna. Yang pertama, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dikatakan dengan al-ayah al-kauniyah. Dalam bahasa Arabnya, al-ayatul kauniyah. Dan bisa juga bermakna ayat di dalam ayat suci Al-Quran. Mungkin nanti bisa dibelikan yang nempel, ya. Ayat di dalam suci Al-Quran maksudnya adalah ayat ya, ayat Al-Quran yang dibaca. Al-ayah al-maqru'ah. Al-ayah al-maqru'ah. Jadi itu di dalam ayat Al-Quran selalu ada ayah. Contoh yang kita baca sekarang ini, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau ayat-ayat yang jelas. Kalau kita terjemahkan ayatnya, ayat-ayat yang jelas. Tapi sebenarnya di sini adalah ayat-ayat yang jelas, maksudnya ayat-ayat yang dibaca yang jelas. Bukan tanda-tanda kekuasaan. Ya, bukan tanda-tanda kekuasaan. Nanti ada lagi redaksi di dalam Al-Quran, ayatun yang merupakan tanda-tanda kekuasaan. Seperti misalkan tentang pernikahan. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat tersebut, in wa min ayatihi, lihat, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaannya, bukan tanda-tanda ayat Al-Quran yang dibaca, bukan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, lihat, ayat di sini diartikan dengan apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi, ayat itu ada dua. Ya, di dalam Al-Qur'an ayatun yang dalam bentuk jamaknya ayatun ada dua makna. Ayatun yang artinya tanda-tanda kekuasaan, ayatun yang artinya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Bisa dipahami, ya? Paham bedanya ini antara dua ini? Ayatun artinya dia adalah merupakan tanda kekuasaan Allah. Bumi, ayatun lillah. Bumi adalah tanda kekuasaan Allah. Karena bumi penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengaturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan pengaturan bumi luar biasa. Kita aja mengatur rumah luar biasa capeknya, luar biasa sulitnya, ya. Ini bagaimana ngatur bumi sedemikian rupanya. Nah, ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Sedangkan misalkan alif lam mim itu adalah ayatullah, ayat Allah yang dibaca. Paham bedanya sekarang? Dia sama, ayatun sama. Dibacanya ayatun, kalau dalam bentuk jamak ayatun. Tapi yang satu maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah, yang satu lagi maksudnya apa? Ayat Al-Quran yang dibaca. Bisa dipahami ya? Nah, di dalam ayat ini apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 99 ini, apa tafsir, apa maksudnya? Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan, ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang dibaca yang jelas. Ini menunjukkan bahwasanya ayat Al-Quran itu tidak akan pernah sulit untuk dipahami. Ya, ini faedah yang kedua. Surat Al-Baqarah ayat 99 dalil bahwa ayat Al-Quran tidak akan pernah sulit untuk dipahami. Makanya, kapan orang belajar Al-Quran, akan mudah dia memahaminya. Baik dia menghafalnya, baik dia mempelajarinya, maksudnya mempelajari di sini adalah mempelajari tata baca Al-Qur'annya, baik dia mempelajari tafsirnya, dia akan mudah mempelajarinya, tidak sulit. Ya, Allah berfirman dengan bahasa Arab yang jelas, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Baik, kita baca tafsirnya. Yaqulu linabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatun bayyinat, dan ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas, tahsulu bihal hidayatu liman istahda, dengan kejelasannya itu akhirnya akan terdapat petunjuk bagi siapa yang mencari petunjuk. Karena saking jelasnya, tinggal baca. Sama kayak orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Ahlus Sunnah, dakwah Salafiyah ini, maka sebenarnya cuma ikut aja, ya, mendengar aja kajian, sudah insya Allah akan menerima. Ini belum-belum sudah langsung menentang, belum-belum sudah langsung mencela, padahal belum pernah mengikutinya. Padahal apalagi kalau sudah disematkan dengan gelar-gelar macam-macam, ya, Wahabilah, apalah, antek-antek Yahudilah atau apalah, macam-macam. Padahal cuma mengikuti saja, insya Allah akan mudah memahaminya dan akan mudah menerimanya. Saking jelasnya, bagi siapa yang mencari petunjuk, maka dia akan petunjuk, dapat petunjuk dari ayat tersebut. Saking jelasnya. Ya. Wa iqamatul hujjati 'ala man 'anada. Dan pendirian hukum bagi siapa yang menentang. Pendirian dasar hukum bagi siapa yang menentang. Maksudnya pendirian dasar hukum di sini apa? Maksudnya adalah bagi siapa yang menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan tuh baca Al-Qur'an. Dia akan dapatkan insyaallah jawaban dari apa yang dia tentang. Dan berapa banyak bukti nyata bahwa siapa saja yang menentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapatkan di sana ayat Al-Qur'an sebagai jawabannya. Wa hiya fil wuduhi wad dilalati 'alal haqq. Artinya Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sangat jelas dan sangat menunjukkan kepada kebenaran. Ya, sangat jelas menunjukkan kepada kebenaran dan memang benar-benar petunjuk kepada kebenaran. Qad balagat mablagan 'aziman. Yang mana petunjuknya itu saking jelasnya, dia benar-benar menunjukkan kepada kejelasan tanpa ada keraguan di dalamnya. Wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha. Lihat. Kemudian tidak ada, saking jelasnya Al-Quran itu, sampai-sampai tidak ada yang menolak Al-Quran illa man fasaqa min an amrillah, kecuali orang yang melenceng dari jalan Allah, wa kharaja an ta'atillah, dan keluar dari ketaatan kepada Allah, wastakbara ghayatal istikbar, ghayatat takabur, dan congkak kepada Allah dengan secongkak-congkaknya. Artinya apa? Maksud Allah menurunkan ayat Al-Quran dan maksud penulis menjelaskan tafsir dari ayat ini tadi, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sangat jelas, mudah dipahami, mudah dengannya kita mengambil petunjuk bagi siapa yang menjadi petunjuk, dan tidak ada yang menolak itu, saking jelasnya, saking terangnya, saking mudah dipahaminya, kecuali orang-orang yang apa? Fasik. Kecuali orang-orang yang fasik, saking jelasnya. Nah, di sini terdapat pelajaran kembali, yaitu semakin jelas sesuatu, tetapi malah ditentang, semakin buruk orang yang menentangnya. Semakin jelas Al-Quran, tetapi malah ditentang, semakin buruk orang yang menentangnya. Nah, ini bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, misalkan dalam proses pengadilan kepada seorang maling, buktinya semakin jelas dia maling, dia mencuri, tetapi semakin dia ngeyel, maka hakim akan memberikan keputusan apa? Lebih berat. Ini orang gak tahu diri nih. Maka boleh juga diambil pelajaran yang lain, bahwa termasuk sikap tidak tahu diri adalah sikapnya orang-orang fasik. Atau boleh dibalik, orang fasik adalah orang yang tidak tahu diri. Ayat sudah jelas, petunjuk sudah jelas, malah tetap dia melenceng dari jalan Allah. Ini kan perlu diberikan pelajaran, ya. Yang lebih lagi, kok ayatnya sudah jelas masih melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang fasik sama dengan orang yang tidak tahu diri. Ya. Dan seluruh bentuk kefasikan seperti itu. Contoh, Pak, ya. Mengerjakan maksiat sombong. Enteng, dia berkata kepada orang-orang yang anak-anak kecil, mungkin SMP yang mulai mau minum khamar, atau anak-anak SMP yang mungkin mau main-main wanita. Ente minum khamar berapa? Bang, ini satu botol gak habis. Saya seumur anda-anda ini, dua botol saya minum sendiri. Lu maksiat sombong. Hah? Itu orang tidak tahu diri. Maksiat apa? Sombong. Ya. Misalkan lagi yang lain. Saya 20 tahun yang lalu terkenal di kampung sebagai preman kampung. Nah, ini maksiat sombong. Makanya orang fasik sama dengan orang tidak tahu diri. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas salah, masih ngotot dia yang benar. Bahkan menampakkan dan membanggakan kesalahannya. Jelas-jelas ada sarana untuk mendapatkan petunjuk, masih saja dia keluar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas-jelas ini sebuah kefasikan. Maka pelajaran selanjutnya pagi ini, kefasikan berarti keluar dari jalan Allah. Kalau ditanya siapakah orang fasik, maka jawabannya mudah. Orang fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang sudah jelas diharamkannya. Nah, gitu ya. Yang sudah jelas diharamkannya. Kita baca ayat yang ke selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Artinya, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ini kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Ya, coba perhatikan, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy adalah mereka sering mengingkari janji. Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa hadza fihi ta'ajjub min kathrati mu'ahadatihim wa 'adam sabrihim 'ala al-wafa'i biha." Ini aneh. Ini ayat, kata Syekh, merupakan bentuk takjub. Aneh tapi nyata. Orang-orang kafir Quraisy banyak sekali mereka membuat perjanjian kepada Rasulullah, mereka juga yang mengingkarinya. Ya. Dan ini disebut orang-orang fasik. Ini disebut apa? Orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu banyak macamnya. Orang fasik itu berjanji, berjanji tidak mengingkari, mereka sendiri yang mengingkarinya pertama kali. Ya, berjanji untuk berbuat baik, mereka sendiri yang tidak berbuat baik pertama kalinya. Coba lihat perjanjian Hudaibiyah. Yang membatalkan perjanjian Hudaibiyah siapa? Orang-orang kafir Quraisy sendiri. Padahal kalau dilihat perjanjian Hudaibiyah secara mata kasat itu menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk sikap kefasikan adalah berjanji-berjanji tetapi dia sendiri yang mengingkari perjanjiannya. Dan ini kan kecongkakan sekali. Berjanji-berjanji tetapi dia sendiri yang mengingkari perjanjiannya. Fa kullama tufidu tikrar. Kata-kata kullama menunjukkan kepada berulang kali. Di sini Allah berfirman tadi, awa kullama. Apakah setiap kali? Patutkah setiap kali kalian berjanji, ya, dengan sebuah janji lalu kalian mengingkarinya? Ya, fa kullama wujidal ahdu tarattaba alaihi naqdu. Mas sababu fi dzalik? As-sababu anna aktsarahum la yu'minun. Artinya, setiap kali ada perjanjian, maka niscaya mereka dulu yang menggagalkannya. Apa sebab itu? Karena mereka kebanyakan tidak beriman. Fa'adamu imanim huwa alladhi awjabalahum naqdul uhud. Artinya, ketidakberimanan mereka itulah yang menyebabkan mereka akhirnya mengingkari janji. Maka bisa kita ambil pelajaran, Pak. Salah satu bentuk kurang iman, salah satu praktek kurangnya iman, tidak tepat janji. Nah, perhatikan ini para pedagang, para aktivis, pengusaha-pengusaha, ya, tepati janji sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Siapa yang mengurangi kesepakatan, tidak sesuai dengan janji, tanda kurang apa? Iman. Ya. Contoh praktek kurangnya iman, tidak menepati janji. Ini pelajaran menarik nih pagi ini. Orang yang tidak menepati janji adalah contoh praktek dia kurang imannya. Karena di sini Syekh menyebutkan fa'adamu imanihim huwallazi aujabalahum naqdul hud. Ketidakberimanan mereka itu yang mengkonsekuensikan mereka akhirnya tidak, mereka akhirnya menggagalkan perjanjian atau kesepakatan. Walau sadaqa imanuhum, kalau seandainya benar iman mereka, lakana mithlu man qala Allahu fihim, maka niscaya mereka akan seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara kaum beriman ada orang-orang yang mempercayai, yang jujur, yang menepati apa yang mereka berjanji kepada Allah atasnya. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak tepat janji sama dengan kurang iman. Tidak tepat janji sama dengan apa? Kurang iman. Apapun itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, usahakan tepat janji sesuai dengan kesepakatan, tidak mengingkari janji, ya, kecuali seandainya ada hal-hal yang memang bertentangan dengan akidah Islam. Kita baca ayat yang selanjutnya. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Perhatikan apa maksud dari ayat ini. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ai walamma ja'ahum rasul walamma ja'ahum hadzal rasulul karim bil kitabil azim bil haqqi lima ma'ahum. Maksudnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini datang dengan Al-Qur'an yang agung yang membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelum mereka. Wa kanu yaz'umuna annahum mutamassikuna bikitabihim, dan mereka mengira bahwasanya mereka berpegang teguh dengan kitab suci mereka. Jadi begini, ada orang kafir kaum Yahudi Nasrani mempunyai kitab Taurat dan Injil. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini membenarkan Taurat dan Injil. Padahal kaum Yahudi dan Nasrani mengaku pengikut Taurat dan Injil. Ya, mengaku pengikut Taurat dan Injil. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan Al-Qur'an, ya, membenarkan kitab Taurat dan Injil, mereka buang kitab Taurat dan Injil tersebut. Demi untuk mengingkari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu keadaan orang Yahudi Nasrani, kan buruk sekali. Ya. Buruk sekali. Dan bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini, salah satu penyebab penolakan terhadap kebenaran adalah gengsi. Ya, menolak kebenaran sebabnya apa? Gengsi. Apa arti gengsi itu? Ya, gengsi. Ya. Artinya, saya tahu itu benar, tapi karena yang datang ini nabi dari Arab dan kita tidak suka mereka, dan saya tahu bahwasanya Al-Qur'an itu membenarkan Taurat dan Injil yang kami punya. Padahal kan semestinya ini loh kitab kami Taurat dan Injil, ya, yang menyebutkan di dalamnya ada Rasul setelah Nabi Isa, bahkan namanya termaktub di dalam Injil dan juga Taurat memberitahukan seperti itu, dan Al-Quran yang datang yang baru membenarkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Semestinya mereka apa? Mengimaninya. Apa sulitnya? Karena sesuai dengan apa yang ada disebutkan dalam Taurat dan Injil mereka. Tapi karena gengsi mereka, mereka buang Taurat dan Injil mereka. Mereka dustakan Al-Quran. Ya, mereka dustakan Al-Quran. Jadi penyebab, jadi jangan heran Pak, di tengah masyarakat sudah, maka ini penyakit saya ya pribadi. Mungkin kalau ingin boleh curhat. Saya itu punya penyakit kalau ada orang yang salah dan saya yakin dia salah dan benar-benar salah, sepakat salahnya, tidak ada yang berbeda pendapat. Ngeyel. Oh, itu saya ingin bikin dia tidak bisa ngomong walau satu patah kata pun. Ya. Itu penyakit saya. Paling benci orang seperti ini. Ya kalau salah ngaku salah, apa susahnya? Ya kan? Dan walhamdulillah berarti ada yang membenarkan. Hanya yang gengsi saja yang tidak mau menerima kebenaran. Tapi jangan diikuti itu ya. Ini cara berdakwah yang salah itu tadi. Ya. Jadi berdakwah itu harus yang baik, yang lembut. Tapi begitulah. Salah satu sebabnya apa? Ini orang ngeyel, ente itu salah gitu loh. Kenapa ngeyel? Apa susahnya menerima kebenaran? Ya. Pernah orang, saya pernah ke Kota Madinah debat, Pak, sama seseorang dalam perkara dulu di Jakarta ada proses pengobatan aneh. Ini misalnya saya lihat Pak Abdurrahman, wajah beliau seperti itu, tanggal lahir beliau seperti ini, sifat beliau seperti ini, beliau paling cocok membaca surat Yusuf. Kenapa? Karena gantengnya. Nah, itu dibaca surat Yusuf terus-terusan. Nanti akan ada kalau bahasa mereka, pemberian-pemberian ilahiyah. Entah apalah. Pokoknya diamalkan surat Yusuf terus. Saya nanya, mana dalilnya bahwasanya bapak sifulan surat ini, bapak sifulan surat itu? Paham maksud saya, Pak? Ya. Misalkan Pak Robi suratnya surat Yasin. Surat Yasin karena suka mengingat akhirat misalkan. Ya. Kenapa begitu? Kata dia gampang saja jawabnya. Itu seperti orang yang pandai emas, orang yang jual emas. Anda bawa kuningan, Anda bawa emas, semuanya kuning. Kalau Anda tidak tahu, maka penjual emas yang tahu. Nah, itu sama seperti itu. Oh Pak, beda. Ini sudah kebiasaan. Yang ini adalah luar biasa. Mana dalilnya? Oh, pokoknya berkelit-kelit. Saya bilang ini orang sudah salah. Ngeyel gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Berdakwah yang lembut, sampaikan kebenaran. Akan tetapi ya begitulah ya. Memang akhirnya terbuktikan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sabar. Mendapati kaum Yahudi dan Nasrani yang begitu luar biasa ngeyelnya karena gengsinya. Dan itu yang terjadi kepada Abu Lahab. Saya nulis buku judulnya Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti. Di situ saya sebutkan salah satu penyebab orang menolak kebenaran, salah satunya adalah karena gengsi tadi. Abu Lahab tahu Nabi Muhammad SAW itu benar. Mungkin yang dirasakan oleh kawan-kawan di masyarakat di kampungnya mungkin tahu. Nih loh, Pak, ini gak ada dalilnya, Pak. Kenapa diamalkan? Masih saja berkelit. Itu namanya gengsi menerima. Apalagi yang memberitahu dahulu kawanan juga sama. Serantang seruntung juga orang. Ya. Pina musti bahasa Banjarnya. Pina musti memberitahu Anda sama saya dulu. Nah, ini gengsi untuk menerima kebenaran. Itu kan dulu, sekarang sudah beda, sekarang belajar, sekarang menuntut ilmu. Ya terima kebenaran. Jadi salah satu penyebab orang menolak kebenaran itu apa? Gengsi, ya. Merasa dia lebih baik, merasa padahal ya seperti itulah sikap gengsi. Padahal kadang-kadang yang merasa lebih baik itu ternyata rendah sekali di hadapan orang yang dia rasakan tersebut. Taib. Kemudian para ikhwan sekalian, kita lanjutkan. Falamma kafaru bihadzal rasuli wa bima jaa bihi, maka ketika mereka kafir dengan rasul ini dan dengan apa yang dibawa oleh rasul tersebut, nabadza fariqun minal ladzina utul kitab kitaballah. Sebagian orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka membuang, lihat, dengan segala macam. Pokoknya karena gengsi, pokoknya segala macam mereka lakukan. Sampai kitab mereka pun, sudah kami gak percaya lagi kitab ini. Gara-gara gengsi. Subhanallah. Itu kan yang membuat orang akhirnya kesel. Kenapa sih gak susahnya menerima kebenaran? Ya. Akhirnya apa? Masuk ke dalam ayat Al-Quran yang sering sekali terjadi kepada manusia. Ya. Lihat, orang Yahudi Nasrani ketika mereka ingin membantah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah, kami tidak percaya kitab ini. Ini bukan kitab kami. Yang kami percaya adalah ajaran Nabi Musa. Ternyata ajaran Nabi Musa adalah Taurat dan Injilnya. Sama sebagaimana yang kejadian kepada sebagian orang. Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil itsm. Surat Al-Baqarah ayat 206. Artinya apa? Jika dikatakan kepada dia, takutlah kepada Allah, wahai si fulan, ini kan salah. Wahai si fulan, ini kan perbuatan bid'ah. Langsung dia timbul rasa sombong untuk melakukan dosa. Biar, aku ini sekarang sedang beribadah. Kalaupun salah, masuk neraka aku juga lah. Nah ini orang gengsi ini. Ya, menerima kebenaran. Orang gengsi ya seperti ini. Ya, tidak lapang dada. Dan biasanya yang gengsi itu cepat kena penyakit stroke. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kegengsian. Nah, bukan berarti ulun menyambati orang yang kena penyakit stroke gengsi lah. Akan tetapi sebagian, karena hatinya rusak. Tidak lapang. Tidak bersih untuk menerima kebenaran. Ini para ikhwah sekalian. Kita lanjutkan. Jadi orang ahlul kitab, mereka membuang kitab mereka gara-gara hanya ingin menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi unzila ilaihim, padahal kitab tersebut turun kepada mereka. Ya, ai tarahu raghbatan anhu. Mereka membuang kitab tersebut, benci kepada kitab tersebut. Wara'a dhuhurihim wa hadza ablaghu fil i'rad. Kaannahum fi fi'lihim hadza minal jahilin wa hum ya'lamuna sidqahu. Ya. Allah memakai firman-Nya dengan mereka membuang kitab tersebut di belakang punggung mereka. Ini firman Allah seperti ini menunjukkan saking penghinaan mereka terhadap kitab Allah. Saking kerasnya penghinaan mereka terhadap kitab Allah. Mereka akhirnya menolak kebenaran padahal mereka tahu itu benar. Salah satu sebab, cuma satu sebab mereka menolak kebenaran. Bukan karena tidak ada dalam kitab mereka, tetapi karena gengsi mereka. Makanya Allah menyebutkan dengan bahasa wara'a dhuhurihim, membuang kitab mereka di belakang punggung mereka. Bukan kalau dilempar ke depan itu masih mending. Ini dilempar belakang, saya enggak butuh lagi. Ya, itu bahasa mereka. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haqiyata ma jaa bihi, dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabayyana bi hadza anna hadzal fariq min ahli alkitab lam yabqa fi aydihim syai'un haitsu lam yu'minu bi hadzal rasul fasara kufruhum bihi kufran bi kitabin min haitsu la yashur. Yang paling parah dari sikap mereka ini gara-gara tidak mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, ya, dan akhirnya mereka membuang kitab suci mereka sendiri. Ini sebenarnya mereka adalah kufur secara mereka tidak syar'i, kufur terhadap kitab mereka sendiri. Ya. Dan begitulah orang-orang yang gengsi, selalu seperti itu. Secara mereka tidak sadari sebenarnya mereka menjerumuskan diri mereka sendiri. Seperti seorang ustaz tidak mau dinasihati. Kemudian dia marah-marah. Ustaz, Pian itu kedai yang tidak ada yang membetulkan baca Al-Qur'annya karena segan aja, Ustaz. Kayak sering Akhbar Tian menyebutkan, Ustaz tuh pintar banget main sepak bola. Memang sekalinya orang mau menggepak Sidin, kasihan. Biar akan jigin Sidin menendang dia sampai masuk gol. Ya. Tidak ada yang memberitahukan kepada ustaz tersebut bahwasanya main sepak bolanya tidak bagus. Sama, tidak ada yang memberitahukan kepada Sidin bahwasanya baca Al-Qur'annya salah. Karena kenapa? Karena segan. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini ya hati-hati. Dia akan menjadi ujub dan mempunyai sikap gengsi nantinya. Apalagi orang-orang yang sudah di atas, para pemimpin, para pemimpin rumah tangga, ya, maka hati-hati. Selalu minta introspeksi, selalu minta koreksian dari kawan-kawan setempat, agar dia senantiasa berbuat yang terbaik. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi falam yantafi' ubtuliya bishtighali bima yadur. Ini penting sekali, faedah menarik pagi ini. Ya. Termasuk dari kebiasaan takdir dan hikmah Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal mungkin dia mengambil manfaatnya, tapi dia tinggalkan hal tersebut, maka pasti dia akan disibukkan dengan sesuatu yang membahayakannya. Ya, pasti. Ini persis seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-waqtu illam tashtaghilhu bilhaq ashghalatka bilbatil. Artinya, an-nafsu. An-nafsu illam tashtaghilhu bilhaq ashghalatka bilbatil. Artinya, jiwa ini, kalau kamu tidak sibukkan dengan kebenaran, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Itu pasti. Ya? Jiwa ini, jika kamu tidak menyibukkan dengan kebenaran, pasti kamu tersibukkan dengan kebatilan. Contoh ya, ingin contoh, lisan. Kalau tidak disibukkan dengan zikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, baca Al-Quran, tersibukkan dengan apa? Riba. Ya. Menceritakan aib orang, menceritakan menggunjing orang. Itu contoh. Maka ini faedah yang sangat luar biasa. Ya. Ini termasuk hikmah ilahiyah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, padahal dia mungkin mengambil manfaatnya, tetapi tidak dia ambilkan manfaatnya, maka dia akan diuji oleh Allah dengan disibukkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kemudian Syekh menyebutkan, "Faman taraka ibadar rahman ubtuliya bi ibadatil awsan." Lihat contohnya yang pertama. Siapa yang meninggalkan beribadah kepada Allah, pasti dia diuji dengan beribadah kepada selain Allah. Itu selalu seperti itu. "Wa man taraka mahabbatallah wa khaufihi wa khaufahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufihi wa raja'ihi." Barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, meninggalkan rasa takut kepada Allah, meninggalkan rasa harap kepada Allah, pasti dia akan diuji dengan cinta kepada selain Allah, cinta takut kepada selain Allah, dan berharap kepada selain Allah. Selalu seperti itu, Pak. Ini faedah yang sangat luar biasa, menarik ya, dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Lihat lagi masalah harta. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqa fi ta'ati syaitan. Tidak ada kemungkinan ketiga, ingat. Siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak bersedekah di jalan Allah, pasti dia akan menafkahkan hartanya di jalan syaitan. Pasti tidak ada kemungkinan ketiga. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Wa man taraka dzulla li rabbih ubtuliya bidzulli lil abid. Siapa yang tidak merendahkan diri menghinakan diri kepada Allah, dia pasti diuji dengan menghinakan diri kepada makhluk lain selain kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakal haqqo, terakhir, barang siapa yang meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, dia akan diuji dengan kebatilan. Saya lanjutkan. Kadzalika haula'il yahud, demikianlah orang-orang Yahudi. Lamma nabadzu kitaballah ittaba'u ma tatlus syayatin. Ketika mereka membuang kebenaran, Taurat dan Injil mereka buang, tidak mau menerima Al-Qur'an, mereka akhirnya mengikuti jalan-jalan syaitan. Wa takhtaliqu minas sihri 'ala mulki Sulaiman, dan mereka membuat sihir, ya, yang mereka bikin di dalam kerajaan Nabi Sulaiman. Haitsu akhrajatis syayatinu lin-nasi sihra, yang mana mereka akhirnya mengeluarkan syaitan-syaitan mengeluarkan sihir untuk manusia. Wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bihi hasala lahu al-mulkul 'adzim, yang mereka mengaku bahwasanya Sulaiman mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman? Bisa berbicara dengan jin. Habis itu bisa menguasai burung-burung, hewan-hewan. Ya. Tapi beliau bukan Tarzan, ya. Bisa menguasai burung-burung, hewan-hewan dan semisalnya. Nah, kaum Yahudi, lihat ya. Lihat kaedah tadi. Yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat akan diuji dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kaum Yahudi atau kaum Nabi Sulaiman, mereka meninggalkan kitab yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, meninggalkan ajaran Sulaiman, akhirnya pasti dia akan mengikuti apa yang diajarkan oleh syaitan. Jadi ceritanya Nabi Sulaiman itu dituduh sebagai penyihir. Ya, yang mana ayat nanti 102 ini kita akan baca insya Allah pada kesempatan yang lain, dituduh sebagai penyihir. Maksudnya Nabi Sulaiman kan dikatakan bahwasanya di kerajaan Nabi Sulaiman di bawahnya itu ada buku-buku mantra. Ini yang nulis sebenarnya adalah syaitan, jin-jin. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, maka buku ini dikeluarkan. Oh, ternyata tuh yang Nabi Sulaiman sampai bisa menguasai angin, lautan, kemudian berbicara kepada jin, ya, jin tunduk kepada dia akibat sihirnya ini. Nah, ini namanya penipuan terhadap Nabi Sulaiman. Makanya nanti ayatnya kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 setelah ini, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam, sallallahu Nabi sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Dan saya berharap terutama yang mungkin keluarga-keluarganya masih percaya kepada hal-hal yang berbau sihir, perdukunan, jimat, santet, guna-guna untuk mendengarkan kajian ini nanti, ya, surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, ada pertanyaan? Nah. Ya, Ustaz, pertanyaan dari SMS, ada dua, Ustaz. Yang pertama, bagaimana keadaan orang tua yang mengajarkan kepada anak perempuannya untuk berdusta atau mangkir terhadap suaminya? Kemudian yang kedua, bagaimana keadaan orang yang mengajarkan kezaliman padahal si pengajar itu tahu bahwa itu salah? Terima kasih. Iya, maka jawabannya berdosa seorang ibu mengajarkan untuk berdusta dan untuk mengingkari suaminya, padahal semestinya ibu ini, ya, dia mengajak kepada anaknya agar taat kepada suaminya dan tidak diperbolehkan untuk mengajak kepada kemungkaran. Dan setiap yang ingin mengajak kepada kemungkaran, ingat deh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man da'a ila dhalalah, man da'a ila dhalalah, kana alaihi wizruha, wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, siapapun itu, baik itu di dalam lingkup kecil, keluarga, ataupun orang banyak, maka baginya dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya tersebut sedikitpun sampai hari kiamat. Jadi dia yang akan menanggung dosa-dosa tersebut. Semestinya seorang suami, seorang ibu, mertua, ya, dia harus mengajarkan yang baik-baik kepada anaknya agar anaknya menjadi istri yang salihah. Tidak boleh mengajarkan kepada hal-hal yang diharamkan seperti berdusta ataupun mengingkari suami, nusyuz kepada suami. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Bagaimana dengan seorang pengajar yang sengaja mengajarkan hal-hal yang zalim, tapi dia tahu yang mengajarkan tersebut? Iya, tetap dia tahunya ini tidak akan manfaat. Yang saya jadi pertanyaan dalam hati saya, kenapa dia mengajarkan hal yang zalim kepada orang-orang yang diajarinya? Maka ini termasuk seperti yang kita katakan tadi, ya, termasuk kehinaan dan termasuk sikap ngeyel. Sudah tahu itu keburukan malah diajarkan kepada orang lain. Ya, jadi hati-hati mengajarkan kesesatan kepada orang lain, karena mungkin itu adalah salah satu penyebab terbesar seseorang akan merugi nanti pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.